Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pandanglah alam semesta yang begitu indah. Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami yang menghamparkan alam semesta ini? Wal jibala autada, bukit-bukit kami buat sebagai pasang. Wa khalaqnakum azwaja, kami buat kamu berpasang-pasang. Dibuatnya tanaman yang begitu indah, hijau, turun air hujan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, kami turunkan dari atas langit air. Linukhrija bihi habban wa nabata, lalu dari air yang hujan itu tumbuh tanaman-tanaman yang hijau. Tapi kemudian ketika manusia datang merusak, maka hancur alam. Zaharul fasadu fil barri wal bahri, rusak lautan, rusak daratan, rusak sungai. Bima kasabat aidinas, tangan manusia yang merusak ini semua. Makanya Nabi SAW mengancam luar biasa. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah Ta'ala kepalanya ke dalam api neraka. La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im, janganlah kamu buang air kecil di air yang tidak mengalir, karena menodai, mengotori. Memang hari ini orang buang air kecil di air yang mengalir, air sungai, tapi tidak hanya air limbah pribadi, limbah pabrik, mengotori, hancur. Ini adalah hutan indah, belum terjamah oleh tangan-tangan nakal, jahat, jahil manusia, karena dilindungi oleh negara. Andai tidak ada perlindungan itu, maka hancur alam semesta ini. Siapa yang menghancurkannya? Manusia. Andai gajah yang hidup di hutan, dia mungkin hanya bisa mencabut satu batang, dua batang, tiga batang. Tapi ketika manusia yang menghabisinya, tangannya, tanda tangannya, rekomendasinya, hancur alam semesta. Tidak tersisa untuk anak cucu sedikit. Padahal Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala memberikan alam semesta ini menjadi warisan untuk generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, siapa yang merusak alam semesta, maka dia sudah merusak seluruh dunia. Dia sudah membunuh jatah makanan untuk anak cucunya, bahkan binatang-binatang sekalian. Nabi mengajarkan kita tidak hanya menghormati manusia, tapi juga memberikan kehidupan kepada makhluk lain. Fi kulli kabidin ratbin sadaqah, dalam setiap hati yang basah ada nilai sedekah di dalamnya. Bagaimana seorang perempuan yang nakal memberikan minum kepada seekor binatang yang najis, yang kotor, yang jahat, yang dilihat bukan binatangnya, tapi ada kelembutan hati, maka setiap hati yang lembut diberikan Allah Subhanahu wa taala balasan yang luar biasa. Alam yang masih indah ini, yang masih asri ini, jangan sampai terkontaminasi, terrusak, karena kita yang merusak. Kenikmatan yang dapat kita ambil dari merusak alam itu hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Bahkan berapa banyak orang yang mengambil hasil dari alam, dia pun tidak sempat menikmatinya, karena penyakit-penyakit dunia sudah duluan bersarang di tubuhnya. Dia tidak lagi bisa minum teh manis karena sudah kena diabetes mellitus. Dia tidak bisa lagi makan yang enak, makan daging kambing, karena dia sudah kena penyakit darah tinggi, kolesterol. Semua makanan sudah siap, silakan makan pak, silakan makan, kata pelayan. Tapi dia belum juga siap untuk makan. Kenapa? Makanan saya belum datang. Memangnya bapak pesan apa? Kentang rebus tidak pakai garam belum tiba. Berapa banyak perbuatan dosa tidak dapat dinikmati di dunia, sedangkan di akhirat azab sudah menanti. Jangan rusak alam. Mari kita jaga. Ini adalah warisan masa lalu yang dititipkan Allah SWT di tangan kita. Dan kalau kita jaga, kita sudah mewariskan yang baik-baik. Nabi SAW yang tinggal di gurun pasir, apapun tidak tumbuh, tapi pesannya tentang tanaman. Idza waqa'at 'ala ahadikumul qiyamah, kalau hari kiamat akan terjadi, wa fi yadihi fasilah, kamu sudah mau mati, hampir sakratul maut, tapi di tanganmu ada bibit korma, falyaghrisha, tanamkan. Untuk apa menanam bibit korma? Toh kita akan mati. Engkau tidak akan memakan manis buahnya. engkau tidak akan bernaung di bawah daun yang rindang. Tapi jika kau tanam, maka orang yang akan memakan buahnya, dia akan buka puasa dengan buah itu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ada musafir lalu bernaung di bawah daun yang rindang, maka engkau akan mendapatkan amal yang mengalir. Ma min muslimin yazra'u zar'an. Ada orang yang menanam tanaman, lalu tanaman itu dimakan oleh hewan, dimakan oleh burung, dimakan oleh manusia yang musafir, maka dia menjadi bernilai sedekah. Berapa banyak yang kita anggap amal ternyata tidak menjadi amal, dan berapa banyak yang kita anggap hanya permainan, tapi dia bernilai amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga alam semesta agar Rabbul Alamin, Tuhan Allah yang menjaga, memelihara, yang mencipta alam semesta, ikut menjaga kita di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.